Jangan sampai cinta habis untuk makhluk Allah. Kalau sampai bapak menghabiskan cinta bapak untuk ibu, tiba-tiba ibu itu berpindah ke lain hati, gelap dunia ini pak. Begitu juga sebaliknya, ibu jangan terlalu habiskan cinta ibu ke bapak. Karena kalau sampai nanti bapak ini direbut pelakor, wah ini judul ceramah Ustaz ini provokasi ini, merusak ini. Makanya dalam hadis dikatakan habib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Benci dan cinta tempatnya sama, sama-sama dalam hati. Maka berapa banyak orang pagi benci, petang sayang, petang benci, malam cinta dan lain sebagainya. Maka habiskanlah cinta itu untuk yang bermanfaat buat Allah. Kenapa ibu cinta ke bapak? Karena dengan cinta ke bapak bermanfaat. Innama huwa jannatuki wa naruki. Nabi itu yang mengatakan, bukan Abdul Somad. Bu, kata Allah, innama huwa, bapak itu, jannatuki, bisa jadi surgamu, wa naruki, dia bisa jadi neraka. Jadi ibu cinta ke bapak, kenapa? Karena Allah cinta ibu sama bapak. So sweet, Pak Ustaz. Apa dasarnya? Karena dialah surgaku, karena dialah nerakaku. Ibu bisa masuk neraka gara-gara bapak. Ibu juga bisa masuk surga gara-gara bapak. Jadi cintanya kenapa? Karena Allah. Pagi ini saya diminta untuk menasehati seorang ibu yang kehilangan anak, sedang lucu-lucunya hafal Quran 5 juz umur 6 tahun. Apa pukulan tak berat itu. Diminta saya menasehati ibu itu sementara anak saya seumur itu juga. Saya khawatirnya kita nasehati orang, besok anak kita meninggal. Kadang ustaz-ustaz cash and carry ujian itu datang. Maka saya nasihati, ibu sayang kepada dia, tapi ada yang lebih sayang daripada ibu. Allah lebih sayang. Ibu sayang kepada dia, tapi sayang ibu hanya di depan mata. Ketika dia pergi sayang ibu, Allah tak pernah luput kasih sayangnya dengan dia. Allah sudah menuliskan bahwa dia meninggal khamsin alfasanah qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya. Hadis sahih Muslim, Allah sudah menetapkan bahwa dia meninggal. Ibu sabar, maka ada amal yang lebih besar daripada jihad mati fisabilillah. Ada amal yang lebih hebat daripada membangun masjid. Ada amal yang lebih dahsyat daripada tawaf, sa'i dan umrah. Amal ini tidak perlu keluar duit, tak perlu keluar keringat, tak perlu keluar tenaga. Diam saja. Apa nama amalnya? Sabar. Makanya banyak juga bapak-bapak yang memakai ini. Mama, mau masuk surga? Mau pak, sabar menghadapi papa. Ada amal yang luar biasa, tidak keluar duit, tak keluar darah, tak keluar tenaga, tak keluar keringat, hanya duduk saja. Sabar menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang cinta kepada anak, itu yang membuat orang rusak integritas. Anak mau handphone baru, harganya 25 juta, gaji 5 juta. Istri pergi undangan, pulang dari undangan mata berkunang-kunang, gelap-gelap pandangan. Makan kambing tadi? Tidak. Sup kambing? Tidak. Gulai kambing? Tidak. Kenapa begini? Nampak tadi di tempat undangan tuh orang gelangnya besar betul. Cinta kepada istri membuat orang korupsi. Cinta kepada anak membuat orang rusak integritas. Terlalu sayang kepada suami, suami minta itu, minta ini, ibu juga mesti memberikan. Kau kan sudah kerja, aku yang mengizinkan kau kerja. Maka gajimu kalau kau mau masuk surga cepat kasihlah ke abang. Beserta semua surat-surat tanahmu. Inilah semua salah satu efek dari kalau cinta kita habiskan. Orang jatuh cinta ini bisa gila pak. Laki-laki yang gila nih. Namanya Qais. Perempuan yang digila-gilakannya itu namanya Laila. Mohon maaf kalau ada Bu Laila. Maka disebut dia dengan Laila Majnun. Padahal yang gila itu Qais. Tak disebut Qais Majnun. Laila Majnun. Artinya tergila-gila kepada Laila. Sampai akhirnya datanglah orang bertanya kepada dia. Adunya turidu Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Hai Qais, ya. Kalau kau disuruh pilih dua, mana yang kau pilih? Laila atau dunia beserta isinya? Ada dua pilihan ini. Ada dunia, ada Laila. Mana yang kau pilih? Dijawablah Qais. Laghubaruni aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha, kata Qais. Debu yang menempel di selop sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ini bisa bapak pakai untuk ibu nanti. Bang, bang, mana yang abang pilih antara dunia atau adinda? Kata bapak, debu yang menempel di sendalmu lebih menyembuhkan luka hatiku daripada dunia beserta isi. Apa kata ibu itu menjawab? Itu kan ceramah Ustaz Somad. Dia tak tahu habis paket ibu itu gara Ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cinta kepada Laila sampai bisa membuat gila, itulah yang membuat orang gila jabatan, gila cari duit, gila habis semuanya hanya untuk cinta kepada manusia, kepada anak, kepada makhluk, kepada yang lain-lain. Mau berangkat haji 20 tahun. Kalau mau berangkat cepat, ONH Plus. ONH Plus paling murah 100 juta. Yang mau diberangkatkan ini orang tua. Karena cinta kepada orang tua, orang bisa masuk neraka. Makanya disebut, berbuat baiklah kamu, wa anfiqu min thayyibat, yang baik-baik saja. Berapa banyak orang di Indonesia, untuk menyenangkan hati orang tuanya, dia korupsi. Ya Allah, aku tahu korupsi ini haram. Tapi untuk menghajikan emakku, ya Allah. Kata malaikat, saya enak otak kau aja, kata dia. Makanya dalam hadis itu sudah dikunci. Inna allaha tayyibun. Allah tuh maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Dia tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Yang tak suci tak diterima Allah. Kau sedang apa tuh? Mencuci. Mencuci itu baik, tapi ternyata airnya air kencing. Mana bisa mencuci pakai air kencing? Mencuci mesti pakai air mutlak. Air suci, tahir. Berwudu dengan air tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Kalau tidak, maka tak diterima. Saya mohon maaf juga kepada Bu Suci kalau ada yang menonton.